اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari ini dibahas tentang hak persaudaraan yang lainnya. Di antaranya adalah, pertama, kita ini ketika menjalin persaudaraan satu sama lain di antara kita, kita sebagai manusia punya kesibukan antara kita dengan Allah. Salat lima waktu kita, terus ibadah-ibadah sunnah kita, ngajinya kita, wiridnya kita, ya. Kemudian di saat yang sama, kita juga punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang kita jalin persaudaraan dengannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta kepada kita itu adalah kita jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita jalankan juga hal-hal yang sunnah, ya, yang dianjurkan untuk dilakukan oleh Allah kepada kita sekalian dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kita jalankan juga kewajiban kita terhadap saudara-saudara yang kita jalin persaudaraan dengannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jalanin itu semua dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Namun terkadang di satu waktu kita harus memilih mana yang lebih kita dahulukan, urusan kita sama Allah atau urusan kita sama saudara kita. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani bilang, kita urusan sama Allah ada dua hal, wajib dan sunnah. Yang wajib kita harus laksanakan, gak ada urusan sama orang. Hatta kalau misalnya harus kita memilih, dituntut kita untuk memilih antara urusan yang wajib antara kita dengan Allah dengan urusan sama saudara kita, maka dahulukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kewajiban gak bisa ditoleran. Selesai. Baik. Urusan antara kita dengan Allah perkara sunnah, berbenturan dengan urusan saudara kita, maka dalam hal ini kita dianjurkan mengalah antara kita dengan Allah, dan kita lebih utamakan urusan saudara kita. Inilah yang harus kita lakukan, yang merupakan hak persaudaraan yang harus kita tunaikan. Makanya di sini disebut wa an yuqaddima hawaijahu ad-daruriyah ala ibadatihin masnunah. Hendaknya seseorang di antara kita mendahulukan kebutuhan darurat saudaranya dibanding daripada ibadah yang harus dia lakukan yang hukumnya sunnah antara dia dengan Allah. Dahulukan urusan saudara kita yang darurat. Ya. Saudara kita datang, tolongin dong, bantuin nih, bini ana lagi sakit. Entah ada kendaraan bisa antar ana sama bini ana ke dokter. Ya, ana sekarang lagi mau waktunya ana baca Quran. Baca Quran hukumnya sunnah. Ana mesti baca Quran, bagaimana? Ente tunggu dulu deh, bini ente turun dulu, masa gitu kan enggak. Tapi kita ngalah urusan kita sama Allah. Bahkan Allah anjurkan, gugurkan tuh haknya dia, hak antara Allah dengan hambanya, dahulukan hak persaudaraan. Sebab ya, Quran bisa ente gobok, dan dia perkara-perkara sunnah, bukan perkara wajib. Berbeda urusan persaudaraan. Bahkan sampai Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang, ana punya wirid banyak, zikir yang rutin ana baca, baik itu Al-Quran, zikir-zikir yang lainnya. Namun ketika ana kedatangan tamu, saudara ana, sahabat ana yang ana jalin persaudaraan dengannya karena Allah, dia tamunya aneh, aneh tinggalin dulu tuh wirid-wiridnya aneh. Tapi aneh jamu dia, aneh urusin dia. Ya. Aneh ngobrol sama dia habis. Sampai dia tuntas urusannya. Baik dia istirahat atau dia pulang ke rumahnya. Baru habis gitu aneh balik lagi. Ini wirid banyak dari pagi ketinggalan sampai malam, semuanya enggak kebaca, digodok semuanya. Sebab dia bilang, ya, beliau katakan, ini amal ibadah bisa digodok. Tapi mujalasatul ikhwan, duduk dengan teman-teman yang kita jadikan persaudaraan karena Allah, belum tentu lagi ada kesempatan semacam itu. Kalaupun bisa ngumpul berdua lagi, tapi belum tentu keadaan hati yang cerah, yang bahagia, bakal datang kedua kalinya. Belum tentu. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa orang, makanya ketika kita pengen beribadah harus ada ilmunya. Kalau enggak, jadinya ngaco. Berapa banyak orang, masya Allah, dikasih hidayah sama Allah, semangatnya, nah, ibaratnya kayak ekstra jos. Dia ngejos. Aduh. Tapi kadang semangatnya dia yang berlebihan itu karena enggak didampingin dengan ilmu, ternyata adalah semangat hasil suntikan dari syaitan. Sayang, karena enggak didampingin sama ilmu. Macam begini. Lagi semangat-semangat, gue mau ibadah, enggak ada urusan sama orang lain. Makanya saya bilang, ini kita sama saudara aja mesti begini. Kita gugurkan hak Allah yang sunnah, dan kita dahulukan hak persaudaraan. Itulah yang dianjurkan oleh Allah. Ya, apalagi haknya orang tua. Apalagi hak silaturahmi keluarga. Makanya saya selalu bilang, ya, berbenturan waktunya majelis sama waktu bakti sama orang tua. Orang tua ngajak kita, ayo kita jalan-jalan, makan-makan. Orang tua ngajak, wah waktunya majelis, majelis, gak ada urusan. Ini keblinger, ngaco. Lu gak cincin Nabi lu. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang sakit yang ngomong begini. Orang mau bakti sama emaknya. Nah, aneh mau bakti, aneh mau nganterin umi aneh ke dokter. Gak bisa hadir majelis. Lu gak cinta Nabi, astagfirullah. Berat nih urusan. Ini orang ngaco begini, gak tahu. Dapat. Makanya saya bilang terkadang semangat kalau gak didampingin sama ilmu begini. Tanpa dia sadarin, ternyata dia, ya, kekangannya itu di tangan syaitan. Biar ente tahu, selalu ane ulang. Kita ini hadir majelis. Ini majelis yang kita hadirin cuman sekedar perantara. Wasilah, bukan tujuan. Wasilah untuk apa? Wasilah biar kita bakti sama mak kita. Ini kita hadir majelis supaya kita dinasehatin, kita dengar nasihat. Lo pulang biar bakti ya. Itu tujuannya. Lo hadir ngaji, pulang biar nyambung tadi silaturahmi. Ini Al-Imam Asy'arani bilang, ini hak persaudaraan. Kita sama orang lain yang gak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan Islam, terus kita jalin persaudaraan, begini kita harus lakukan. Kita korbanin ibadah sunnah kita demi untuk menjalankan hak-hak persaudaraan. Tuh lihat, apalagi sama family keluarga. Sambung tali silaturahmi. Apalagi sama orang tua. Bakti sama orang tua. Alhamdulillah. Makanya kita belajar. Kita nuntut ilmu. Ambil ilmu dari setiap orang yang bertakwa, yang punya hubungan erat dan sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, repot kayak tadi Anda bilang. Gimana ekstra jos doang? Akhirnya kebelingan. Overdosis. Nah. Syif. Qala Imam Asy'arani wa min haqq al-akh 'ala al-akh an yuqaddima hawa'ijah ad-daruriyah 'ala 'ibadatihi al-masnunah. Wa ma'lum anna al-khair alladhi yata'adda naf'uhu afdal min al-ghasir 'ala fa'ilihi. Naam. Bahkan tuh pernah sekali Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas datang jauh-jauh dari negerinya Huraidah ke Goireh, tempatnya Al Imam Ahmad bin Muhammad Al Mihdhar. Gurunya, Habib Ahmad Al Mihdhar gurunya. Cuman lihat tuh orang dulu tuh. Ya, mereka aulia kibar. Habib Ahmad Al Mihdhar nih gurunya Habib Ahmad bin Hasan Al Attas. Wali besar, tapi enggak nganggap dirinya nih guru. Lu sama gue temen deh, gitu. Kenapa? Tawabu. Ane bukan apa-apa, ane sama yang mente cari ridhonya Allah. Padahal kalau dari segi umur Habib Ahmad Al-Mihdhar jauh lebih tua dan gurunya bagi Habib Ahmad bin Hasan. Tapi lihat, Habib Ahmad Al-Mihdhar mandang Habib Ahmad bin Hasan kayak sahabatnya sendiri. Itu datang dari jauh Habib Ahmad bin Hasan. Orang dulu tuh mereka kalau melakukan perjalanan ya, mereka catat. Apa bahasanya? Buku catatan tuh. Tanggal sekian dia keluar, kisah perjalanannya. Ya itulah diari namanya. Kisah perjalanan tanggal sekian saya keluar, pergi ke sini, ziarah ini, terjadi ini dan itu. Hari berikutnya. Al Habib Ahmad catat. Dari keluar Huraidah dia pergi ke sini, ziarah fulan, ngambil manfaat dari ini, dapat ijazah dari guru fulan, terus lanjut lagi perjalanan, ziarah makam wali ini. Dia catat tuh semuanya. Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung sampai ke kampungnya Habib Ahmad Al-Mihdhar ke Goireh. Begitu sampai di Goireh, disambut sama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Katanya, "Ahlan wa sahlan ya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, duduk sini. Ana yang mau cerita sekarang. Ente keluar dari rumah ente tanggal sekian," kata Habib Ahmad Al-Mihdhar. Dikasyaf duluan, udah tahu duluan. "Ente pergi ke rumah si fulan. Ente ngambil manfaat begini. Terus ente pergi ke sini lagi." Itu yang dicatat sama Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad Al-Mihdhar yang cerita. Dia udah tahu wali min auliyaillah. Dia tahu isinya semuanya. Sampai Habib Ahmad bin Hasan atas bilang, "Ini apa yang ente catat? Ente semuanya udah tahu ya, Habib." Bahkan ya, bahkan itu Habib Ahmad Al-Mihdhar dia yang catat. Habib Ahmad di rumahnya, dia yang catat, "Nih Ahmad bin Hasan lagi pergi ke sini." Gitu. Begitu sampai dibacain, "Nah ini bakal ente. Ini tulisannya." Allah, aulia kibar. Wa syahid di sini ya, itu kan perjalanan panjang. Habib Ahmad Al-Mihdhar bilang sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Ya Ahmad, ini malam nyampe malam Maghrib, terus ikut ngaji sama Habib Ahmad Al-Mihdhar, ikut hadir hadrah sampai tengah malam, habis itu makan malam tengah malam, terus hadir hadrah, gosidahan." Habis itu Habib Ahmad Al-Mihdhar bilang sama Ahmad bin Hasan, "Ya Ahmad, ini malam minta tidur. Dan perintah dari aneh, jangan qiyamul lail." Ini seumur-umur Habib Ahmad bin Hasan gak pernah tinggalin qiyamul lail. "Malam ini ente istirahat, aneh kesian sama ente, perjalanan ente panjang, pahala qiyamul lail ente aneh yang tanggung. Dari Allah bakal ente." Allah. Allah. Tuh lihat bagaimana persaudaraan. Allah. Sampai segitunya. "Ini malam ente gak boleh qiyamul lail, ente mesti tidur, ente capek." Habib ini seumur-umur gak pernah ninggalin qiyamul lail. "Ini malam aja ente tinggalin, pahalanya yang tanggung, jangan takut." Allah. Dia nurut, walaupun enak. "Ini malam tidur dapat pahala, gabul." Allah. Siapa orang-orang yang ikhlas kayak begini? Mereka beramal, tapi mereka enggak pernah bertumpu dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Hadza bul ikhlas. Ini ikhlas. Bukan dia beramal, nganggap, "Wah, gue beramal." Sampai itu kita diajarin sama guru-guru kita. Syif, lihat, diajarin caranya ikhlas bagaimana. Kita disuruh beramal dengan kesungguhan. Tapi juga kita di saat yang sama jangan pernah berharap dan bertumpu kepada amal perbuatan kita, amal ibadahnya kita. Itulah ikhlas. Sampai katanya itu dibilang, seorang yang ikhlas, ketika dia berpuasa, puasa yang sunnah. Puasa sunnah. Seharian dia puasa. Kemudian tinggal 5 menit lagi maghrib. Ada orang bilang, "Ini air, Siapa yang minum ini air, anda doain supaya ditulis pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal 5 menit lagi. Anda yang minum, dia batalin puasanya demi untuk meraih doa saudaranya. Kenapa? Dia enggak memandang amal ibadahnya dia itu hebat, tapi dia memandang amal ibadah saudaranya yang lebih hebat. Ini doa saudara aneh, dia makbul. Aneh belum tentu diterima sama Allah. Dia tinggalin itu demi untuk meraihnya. Allah. Hadal ikhlas. Dan dia dapetin doa saudaranya dan pahala daripada puasanya walaupun tinggal 5 menit lagi dia buka. Hadal ikhlas. Hadal ikhlas. Allah, Allah. Dan Allah puji syukur para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahulukan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan dia sendiri. Padahal mereka juga sama butuhnya bahkan lebih. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khusasah. Mereka mendahulukan kebutuhan saudaranya padahal mereka lebih butuh dari saudaranya. Ada pernah satu orang Badui, sahabi, datang dari gunung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu Nabi enggak punya makanan untuk ngejamu. Datang ke rumah istrinya, ada punya makanan enggak nih, ada tamu? Enggak ada yang punya. Masuk lagi ke rumah istri yang satu lagi, semuanya istri-istri Rasulullah enggak ada yang punya makan. Nabi bingung, bagaimana, kasihan nih tamu belum makan dari jauh. Akhirnya Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau ini jamu, yang mau ngejamu tamuku ini, tamunya Rasulullah. Satu sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Ya udah, ente ikut sama dia tuh makan di rumahnya. Dibawa ke rumahnya. Begitu duduk di ruang tamu, ini sahabat yang sahibul bait masuk ke rumah. Bilang sama bininya, katanya syifanya bawa tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wanti-wanti agar dijamu, diurusin, dikasih makan. Kita ada makanan enggak? Apa jawab bininya? Kita ini makanan ya, cuman bakal aneh sama ente sama anak-anak. Itu juga udah terbatas. Dan kita belum makan. Oke lah kita gak makan. Tapi kesian ya anak-anak belum makan. Tapi bagaimana? Ini wasiatnya Rasulullah SAW. Ini bininya ngomong. Kalau gitu gini. Ini makanan yang mestinya kita makan. Kasih dia. Kasih tamu. Ini anak-anak gimana? Udah. Anak yang urus anak-anak, kata bininya. Anak lus-lus dia orang sampai mereka tertidur. Gak usah makan di malam. Ya udah. Kita sediain makan, kata bininya. Entar ya begitu mau nyuap, saya pura-pura ngebetulin lampu. Ntar anda matiin tuh lampu. Zaman dulu lilin atau apa namanya, api. Begitu. Jadi makan dalam kegelapan. Ente pura-pura ngunyah deh. Biar dia makan ah. Habis. Katanya udah jadi. Itulah yang dilakukan. Sediain makan. Ayo makan. Begitu mau makan, bininya pura-pura rapiin lampu. Mati. Wah minta maaf. Lampu mati. Ayo deh kita makan gelap-gelapan begini. Si sahibul bait nih, si suami, pura-pura makan, pura-pura ngunyah, waduh enak banget, ayo makan. Padahal yang makan cuma tamu seorang. Sampai lahap habis. Esok harinya begitu datang, Nabi senyum. Senyum kenapa? Syuf, Allah subhanahu wa ta'ala udah kabarin anda semalam kejadiannya apa. Dan Allah bangga sama ente orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dimatiin lampu biar tamunya makan. Ana ingat dulu waktu kita masih belajar di Darul Mustafa, namanya kita anak santri. Makan di sana susah banget. Bukan susah, emang negerinya negeri susah zaman kita dulu, enggak kayak sekarang. Seminggu sekali itu kalau lagi liburan kadang kita tuh kumpulin duit sama teman-teman. Udah terkumpul duit beli ayam. Masak nasi goreng, masakan Indonesia deh, pakai ayam goreng. Sekali, ya, udah tersedia tuh, udah nasi di nampan, ayam di atas nampan. Ini teman-teman daripada duduk mau makan, tiba-tiba mati lampu. Kayak sahabat tadi, mati lampu, 5 menit nyala, sisanya tinggal nasinya doang. Ayamnya udah hilang. Kembali ayamnya dibawa kabur sama satu orang di situ. Ada ayam kita dirasa zaman susah. Sekali lagi Lagi mau makan begitu mati lampu. Begitu mati lampu semua tangan ke arah ayam. Begitu berasa tangan semuanya di atas ayam, semuanya berdali, selamatkan nih ayam, jangan sampai hilang. Walaki jumi sahabaki wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayam dulu hari-hari yang lalu, zaman kita belajar, zaman kita ngaji, itu zaman gak terulang lagi udah.